Sulen sober sret. Anakmu ngerti ngono iku le bangga. Ya Allah, ibuku ternyata pinter leh maca Quran. Angger sediluk wis malik. Sediluk wis malik. Mosok lagi 10 menit kok Qurane wis oleh separo. Berarti cepet banget ibuku leh maca Quran. Padahal ya cuma wal asri bersret bersret ngono kuwi. Hoi. Pancen ibune ra iso maca. Tahu lah nyekeli Quran ku kuwalik. Dhuwur kok ngisor-ngisor kok dhuwur. Ya panggah diwaca terus karo nganggo kacamata wombo. Rumangsane anak ya metenteng tenanan. Isunan sober sret. Anake tambah bangga, ibuku tibake top tenan. Maca Quran karo malik bareng iso. Padahal kuwalik ora ngerti. Neng iku sudah dicontoh apik kanggo anak. Bapak-bapak sampean yo ngono. Sampean lek kepengin anake sregep wiridan, lek mari maghrib bapak nyekel tasbih, nanti puter. Terus lambemu mangap-mangapo. Apa mana pas diingeti karo anakmu, disawang karo anakmu, banter ke leh muter tasbih. Iki kok disawang karo anak ki. Ya karo maca wiridan ya, ya hafidhu ya nasir, ya wakilu ya Allah, ya hafidhu ya nasir, ya wakilu ya Allah. Ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir. Ya hadi ya alimu ya khabir ya mubin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Paribasane kok ora iso wiridan, mosok maca subhanallah ora iso. Subhanallah. Dene wiridan ora iso saking kakune ilat ya sembuh ngono lah. Sumatera. Sulawesi. Lha sing penting ana ngesesil. Lagi le anak sampaian ku le mikir ya Allah ibuku maca Quran bapakku wiridan ndelok TV yo isin karo PDW engko rak dicilekke terus ae waca sampean Bu sober sret anakmu mikir ibuku kok kaya wong kesurupan ngono modele bapake terus sosis anaknya yang mikir bapakku kok malah dadi ngolak izin karo PDW TV ini dipateni kok terus keluyur kisinan mlebu kamar nyapo dolanan HP oi Allahumma sholli ala Muhammad kalau sama ini modele ngono sampai nang bojo nggih ngoten kepingin duwe bojo sing sabar tapi ora patek pengin dadi wong sing sabar kadang-kadang kebrucut omong anake lho diomongi ya ngono kuwi le bapakmu ya ngono kuwi ora gelem sabar nek apa-apa ku bapakmu ora tau gelem sabar aja kaget wis ngono kuwi bapakmu padahal asline sing ora sabar ku ya mbok wong lanang ra ndedit ngono ya digetaki. Mangkane ketuwara no kene iki tak delok sing lanang kuru-kuru nang sing wedok kaya ngono-ngono ku. Makanya sekarang banyak laki-laki yang ikut kelompok Gasumo. Gerakan suami males omong. Lha piye wong arep omong lagi mangap wis dimplok ambe sing wedok. Hop. Angger arep omong lagi mangap wis dimplok. Hop. Akhirnya mbrotol kok ngisor pret. Ya cepet mati wong lanang. Makanya ten mriki tak kenep tangletne Pak Lurah nek disensus duduk kalih rondo kathah pundi. Sing lanang ya mati sik ngono kuwi.